Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hati ini ingin sekali sekali membenci kejahatan, aku merasakan jauh darimu, ya terasa kecilnya dosa, aku merasakan hampir denganmu, ya Allah. Hati ini terasa berdosa, walaupun tiada, ya Allah, ya Tuhan. Kiranya mengampunkan agar